السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29. Dan insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Nuh ya. Surah Nuh ayat yang kelima. Nah. Ya, sebentar. Ya, silakan dibaca Bu Rani. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا sampai ayat berapa Ustaz؟ Sampai ayat 10. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang hari. Maka seruanku tidak menambah mereka kecuali mereka lari. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyerukan kepada mereka supaya engkau mengampuni mereka. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Ya, mereka menyimpan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Dan mereka menutup wajah dengan baju mereka. Dan mereka tidak berubah, dan mereka menyombongkan diri dengan sangat sombong. Kemudian, sungguh aku telah menyeru mereka dengan terang-terangan. Kemudian, sungguh aku telah mengumumkan kepada mereka, dan aku merahasiakan kepada mereka secara rahasia, secara diam-diam. Maka aku katakan, mohonlah ampunan kepada... Maka aku katakan... Mohonkanlah ampunan kepada Tuhan kalian, sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Qala fi'il madhi, Rabbi, ini munada ya Ustaz ya, dari harfu nidanya dibuang. Ini innanya harfu taukid wa nasbin, al-ya'u isim inna. Da'autu fi'il madhi, fa'ilnya at-ta'u. Qaumi, qauminya maf'ul bih, al-ya'u mudhaf ilaihi, lailan, waraf. Al-waw harfu atfin, naharon, ma'tuf ke lailan. Al-fa'u harfu atfin, lam, ini nafiyah, harfu jazm. Yazid, gimana? Lam harfu nafin wa jazmin ya. Ya, harfu jazm wa nafin. Ya, wa nafin. Yazid, fi'il mudhari majzum bilam hum maf'ul bih du'a'i fa'ilnya al-ya'u sebagai mudhaf ilaih illa adatul istithna firoron mustasna al-wawu harfu atfin ini innanya harfu taukid wa nasbin al-ya'u isim inna kullama waraf da'autuhum, da'autu fi'il maldi, atta'u sebagai fa'il, hum maf'ul bi, alamu lamukai, taghfiro, Taghfirah ini kalau lamuka itu tadi mansub ya. Ya, lam itu harfu nasbin ya. Al-lamu harfu nasbin. Taghfirah ini fi'il mudhari mansub bilam bilamukai. Lahum jar majrur ja'alu fi'il. Failnya apa failnya? Apa Ustaz? Failnya. Fa'ilnya litaghfirah lahum da'utuhum. Failnya anta ya. Anta ya, fa'ilnya anta. Ja'alu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Al-sabi'a ini maf'ul bih. Hum mudhaf ilai. Fi adhani jar majrur. Him mudhaf ilai. Al-wawu harfu atfin. Istaghshaw ini fi'il madhi. Fa'ilnya waw, al-wawu. Siyaba maf'ul bih. Hum mudhaf ilai. Al-wawu harfu atfin. Asarru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin. Istakbaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Istikbaron hal. Thumma harfu atfin. Inni innanya harfu taukid wa nasbin. Al-ya'u isim inna. Da'autu fi'il madhi fa'ilnya atta'u. Hum maf'ul bih jiharon hal. Summa harfu atfin inni ina harfu taukid wa nasbin al-ya'u isim ina a'lantu fi'il madhi at-ta'u fa'ilnya lahum jar majrur al-wawu harfu atfin asrartu fi'il madhi at-ta'u sebagai fa'il lahum jar majrur isroron hal al-fa'u harfu atfin qultu fi'il madhi at-ta'u fa'ilnya istaghfiru. Ini fi'il amar ya Ustaz? Istaghfiru, na'am. Fi'il ya, amar. Ya, fi'il amar. Rabbakum, Rabba maf'ul bih, kum mudhaf ilai, inna harfu nasbin wa taukid, al-ha'u isim inna, kana fi'il madhi naqis, ghaffaron, ini khobarnya. Khobarnya kana. Ya khabarnya kana. Ya. Nah jumlah dari kana isinya dan khabarnya jadi. Jadi khabar inna. Nah. Qala Nuhun, Rabbi inni da'autu qawmi ilal imani bika wa ta'atika fil layli wan nahari. Falam yazidhum du'ai lahum ilal imani illa haraban wa i'radan anhu. Wa inni kullama da'autuhum ilal imani bika liyakuna sababan fi ghufranika dhunubihim. Wadu'u al-sarat dhunubihim. Jadi apa dhunubi? Dhunubi, kan dari ghufran. Dhunub bahum ya? Kalau ghufranika itu jadi kirain mudhaf ilaih, bukan ya Ustaz? Dari mana mudhafnya? Kan kalau ghufranika mah udah mentok kan? Oh, jadi dzunubahum. Iya. Fi ghufranika dzunubahum. Wada'u asabi'ahum fi adhanihim kay la yasma'u da'watal haqqi wa taghaqqaw bi thiyabihim. Kay la yarawni wa aqamu 'ala kufrihim wastakbaru 'an qabulil imani istikbaran shadidan. ثم إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال وأسررت بها بصوت خفي في حال في حال أخرى في حال أخرى من النعت يعني. في حال أخرى. فقلت لقومي سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم إنه تعالى كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليه. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku kepada iman, untuk beriman kepadamu dan taat kepadamu di malam dan siang hari. Maka seruan-seruanku kepada mereka untuk beriman Tidaklah menambah mereka kecuali mereka berlari dan berpaling darinya. Dan sesungguhnya setiap kali aku berdakwah kepada mereka untuk beriman kepadamu, supaya dengan sebab gitu ya, dengan sebab mendapatkan ampunan dari dosa-dosa mereka, maka mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka supaya mereka tidak mendengar dakwah kebenaran. Dan mereka menutup wajah dengan baju-baju mereka supaya mereka tidak melihatku. Dan mereka tetap dalam kekafiran mereka. Dan mereka menyombong, mereka sombong dari menerima iman dengan kesombongan yang amat sangat. Kemudian, sesungguhnya aku telah mendakwahkan mereka kepada iman secara terang-terangan dan apa ya, pengumuman gitu Ustaz ya. Tanpa terang-terangan. Ya, terang-terangan tanpa bersembunyi. Kemudian sesungguhnya aku sudah mengumumkan kepada mereka dakwah dengan suara yang dinaikkan dalam satu keadaan. Dan aku merahasiakannya dengan suara yang pelan di keadaan yang lain. Maka aku berkata kepada kaumku, mintalah kepada Tuhan kalian ampunan atas dosa-dosa kalian. Dan bertaubatlah kepadanya dari kekufuran kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun kepada hamba-hambanya, kepada siapa yang bertaubat dari hamba-hambanya dan kembali kepadanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, inni da'awtu qaumi, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku, lailan wa nahara," ya, malam dan pagi, ya, maksudnya siang malam Nabi Nuh telah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku kepada mereka, kepada umatku, tidak menambahkan kepada mereka illa firara, kecuali mereka semakin lari darinya. Ya, jadi didakwahi bukannya makin percaya, makin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka makin lari, makin menjauhi kebenaran. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi anihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali mendakwahi mereka agar engkau ya bisa ya agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Maksudnya mereka menutup telinga mereka. Wastaghshaw siyabahum, lalu menutup ya wajah mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru, mereka bersikukuh, bersikeras dalam pengingkaran. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dengan sebenar-benarnya sombong. Ini yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kaumnya ini makin didakwai kepada kebenaran malah makin lari. Bahkan ya kalau mereka didakwai oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka menutup telinga mereka dan wajah mereka dengan pakaian mereka. Ini menunjukkan pengingkaran mereka dengan pengingkaran yang luar biasa ya. Bayangkan ya kalau kita ngobrol sama orang, orang tutup telinga, ini tentu sangat menjengkelkan gitu ya. Padahal yang kita bicarakan adalah kebaikan untuk orang tersebut. Dan ini kenyataan yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang dan malam agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dakwah ini bukan hanya untuk kebaikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tapi juga untuk kebaikan kaumnya, untuk kebaikan mereka sendiri. Namun mereka setiap kali diajak kepada kebenaran, mereka menjauhinya. Bahkan mereka menyombongkan diri. Merasa ya, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Summa inni da'awtuhum jihara. Kemudian sungguhnya aku yang telah berdakwah kepada mereka jihara dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. Kemudian sungguhnya aku yang telah berdakwah secara terang-terangan kepada mereka dan juga secara sembunyi-sembunyi. Jadi dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwasanya semua cara telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Semua metode dakwah telah dicoba oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, siang dan malam berdakwah, dakwah terang-terangan sudah, dakwah sembunyi-sembunyi sudah. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh wassalam usianya adalah 1000 tahun kurang 50 ya. Atau 950 tahun. Ini luar biasa ya. Berdakwah selama 950 tahun, tapi pengikutnya hanya segelintir orang. Pengikutnya hanya sedikit. Ya, dan waktu 950 tahun ini waktu yang sangat lama ya. Jadi ibaratnya Nabi Nuh ini sudah benar-benar mencoba semua metode yang ada. Siang dan malam. Terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sudah dicoba semuanya, tapi tetap aja mereka enggak mau beriman. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku berkata, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berkata kepada, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu, ya maha mengampuni. Jadi, kita lihat ya, bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah selama ratusan tahun ya. Meskipun pada akhirnya ya Nabi Nuh ini ya sampai pada batas kesabarannya sehingga beliau meminta agar diturunkan azab kepada kaumnya. Dan kita tahu ya bahwasanya azab yang menimpa kaum Nabi Nuh adalah mereka ditenggelamkan. Nah, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya adalah manfaat dari istighfar ya, manfaat dari istighfar. Tayyib. Oh, Masya Allah, panjang juga ya. Ya, Pak Nur Rahim, silakan. Nah, Ustaz. Ayat 11-16, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَضْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا يُرْسِلِ ini fi'il mudhari majzum ya. Ini sebagai fi'il jawab dia. Jawab syarat Ustaz. Naam. As-sama'a dia maf'ulun bih. Alaikum jar wa majrur. Midroro ini hal Ustaz ya. Iya, hansub. Wa al-wawu harfu ataf. Yumdid ini dia fi'il mudhari majzum dia karena ma'tuf. Betul, ma'tuf ke yursil ya. Nah. Kum di sini sebagai maf'ulun bih. Bi amwalin di sini sebagai jar wa majrur al wawu harfu ataf banin dia ma'tuf ke ini ya ke amwalin saat ya ya wa harfu ataf Ya ja'al di sini majzum juga ma'tuf, Ustaz. Ya, matuk ke yursil sama. Yursil. Lakum jar wa majur. Jannatin dia maf'ulun bih. wa al-wawu harfu atof. Ya ja'al ma'tuf juga ke yursil majzum. Lakum jar wa majur. Anahara dia maf'ulun bih. Ma harfu nafsin. Lakum jar wa majur la harfu nafin. Tadi dulu tadi malakum maknya jadi apa? Dia apa? Harfu nafin juga, Ustaz. Hah? Malakum untuk nafi, Ustaz, ya. Emang mak di sini artinya tidak? Malakum. Maknya ini sebagai ini kan isim istifham ya. Ini kan pertanyaan nih. Maknya isim istifham sebagai mubtada. Iya. Nanti lakum ini jar majrur sebagai khobarnya. Iya, malakum. Kan malakum artinya mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa kamu ya gitu. Ya sebagai ma di sini mubtada, lakum jar wa majrur. La arfu nafsin tarjuna dia fi'il mudhari'. Lillahi jar wa majur. Wa qara dia di sini maf'ulun bih. Nah, ini berarti khabarnya jumlah ini ya, Ustaz. Itu nyari khabar apaan? Dari mubtada'nya ma. Khabarnya ma. Khabarnya ma lakumnya. Lakum. Ma lakum. Ya. Kan ma lakum mengapa bagi kalian. Nah. Jar wa majurnya sebagai khabar, Ustaz ya. Iya, nah. Al-wawu harfu atuf. Qad dia qad ini huruf apa Ustaz? Qad dan sungguh. Khalaqakum khalaqa dia fi'il mad fi'il madhi. Qad itu sungguh namanya harfu tahqiqin ya. Harfu tahqiqin. Naam. Naam. Khalaqa dia di sini fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ilnya apa? Mustatir. Domir huwa ya. Iya. Adwara kum dia maf'ulun bih. Adwara dia hal. Iya, hal. Ya. Alam harfu istifham ya. Alam hamzah. Itu al-hamzahnya harfu istifham, lamnya harfu jasmin. Harfu jasmin. Tarau dia di sini fi'il mudhari' madzum dengan membuang huruf ilahnya. Bukan. Bukan ilahnya yang dibuang tapi nun ini. Kan oh iya. Kan taraw kan, Ustaz. Kalian kan. Oh na'am na'am. Kalau dia kan alam taraw aja Ustaz ya. Kalau ya kalau huruf ilah mah dia mufrad kan ini kan dia jamak taraw na antum. Na'am. Taraw. Ra ya ra taraw. Membuang huruf nunnya. Kaifa dia istim istifham. Apa itu isim ya istim istifham? Naam. Khalaqa fi'il madhi. Allahu fa'il. Sab'a maf'ulun bih. Samawatin dia mudhaf ilaih. Tibaqa dia hal. Mansub. Allahu... Bukan hal. Ini kan samawatin tibaqa. Sifat ya. Ini kan tujuh langit yang bertingkat. Iya. Berarti tibaqa ini na'at bukan hal. Na'am na'at dari sab'a. Dari samawat bukan sab'anya. Oh, samawat Ustaz ya. Iya, iya. Apa benar-benar ke sab'a betul. Tujuh tingkat betul ya. Afan. Tujuh tingkat. Na'am. Tujuh tingkat. Na'am. Wa al-wawu harfu 'athfin ja'ala fil ma fi'il madhi al-qamara maf'ulun bih fihinna jar wa majrur nuran dia dalam keadaan bercahaya berarti hal Ustaz ya. Al-wawu harfu 'athfin ja'ala fi'il madhi asy-syamsa dia juga maf'ulun bih siraja hal juga. Wallahu al-wawu harfu ya, tapi tadi afan bukan hal ya. Ja'ala itu kan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Oh, dia maful bih yang Jadi tadi kedua. nuran maful bih yang kedua, sirojan maful bih yang kedua gitu. Nah, maful bih yang kedua Ustaz ya, karena ini asalnya mubtada al khabar ya, asam Betul. siroj. Nah. Naam. Wallahu al harf harf ataf, Allahu mubtada ambata Lebih Pak, kelebihan. Sudah sampai maaf. 16 doang kan? Oh, naam, naam. Apa Ustaz? Oke. Keterusan. Ayo. Tadi Ana belum baca artinya Ustaz ya. Oh, belum ya, tapi atin dulu aja gitu. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan menambahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak dan menjadikan bagi kalian surga-surga dan kebun-kebun dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Mengapa kalian tidak kembali kepada Allah? Bukan kembali, tarjuhnya itu tidak mengharap. percaya gitu ya. Saya. Mengapa kalian tidak percaya kepada waqar? Ya, kebesaran Allah gitu. Maka bukan tidak kebesaran percaya Allah. kepada kebesaran Allah. Ya. Mengapa kalian tidak percaya kepada kebesaran Allah? Padahal sungguh Allah telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat. Bertahap, secara bertahap. Dan bertahap. Hmm. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat dan menjadikan bulan di dalam langit tersebut bercahaya dan menjadikan matahari itu pelita, sebagai pelita. Nah. In tatubu wa tastaghfiru yunzilillahu alaikum al-matara azizan mutatabi'an wa yukaffiru. Bukti bukan azizan, gozir. Gozir itu hujan, artinya hujan lebat. Ghoziran. Wa yunzilillahu alaikum al-matara ghazizan mutatabi'an. Ghoziran. Ghoziran mutatabi'an. Nah. Wa yukfir amwalakum wa auladakum wa yaj'al lakum hadaiqa tan'amuna amuna bithimariha wa jamaliha wa yaj'al lakum al-anhara allati tusqawna minha zar'akum zar'akum wa mawashiyakum ma lakum ayuhal qawm ayuhal qawmu la takhafuna azimatillah azimatillahi wa sultanihi azimatallahi wa sultanihi wa qad khalaqakum fi adwari fi adwarin mutadarrijatin nutfatun nutfatun thumma alaqatun thumma mudghatun thumma idhamun idhaman thumma idhaman. Oh, berarti tadi nutfatan ya. Nutfatan Ustaz ya, sebagai halnya. Nutfatan, thumma alaqatan, thumma mudghatan, thumma idhaman, walahman. Alam tanzur, alam tanzuru, kaifa khalaqallahu sab'a samawatin mutatabiqatin. Naam Ustaz ya. Ya, mutatabiqatin. Samawat ya. Ba'doha fawqa ba'din. Ba'doha fawqa ba'din. Ba'dohnya dia ke ini. Sab'ah ya. Ba'doha fauqa ba'din. Wa ja'ala al-qamara fi hadhihi samawati nuran. Wa ja'ala syamsa misbahan lampu. Oh, dia misbah. Ya, nah. Misbahan mudian. Mudian. Yastadi'u bihi. Yastadi'u bihi. Ahlul Ardi. Nah. Nah. Jika kalian bertobat dan beristighfar, Allah maka Allah akan menurunkan atas kalian hujan yang lebat, yang berturut-turut. Dan memperbanyak bagi kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang tan'amu. Yang kalian nikmati. Nah, yang kalian nikmati dengan buah-buahannya dan keindahannya. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang darinya kalian memberi makan, memberi minum. Mengairi, Ustaz, ya? Iya, mengairi. Mengairi tanaman-tanaman kalian. Mawashi, ini jamak dari apa, Ustaz? Mawashi itu apa ya? Dari kata masyah ya, coba sebentar. Masyah itu... Ini mungkin kayak ladang kali ya. Tapi sebentar, kita cek dulu di kamus. Oh, binatang ternak. Oh, binatang jamak ternak. Dari masyah ya. Masyah itu binatang ternak. Masyah. Nah. Dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang dengannya kalian mengairi tanaman kalian dan memberi makan Memberi binatang-binatang. minum. Memberi Memberi minum minum. binatang kalian. Nah. Mengapa kalian, wahai kaum, tidak takut kepada kebesaran Allah dan kekuasaannya? Padahal sungguh Allah telah menciptakan kalian dalam atwarin apa Ustaz? Dalam atwarin itu apa bertahap? Dalam tahapan yang Ya, berturut-turut. tahapan yang bertingkat-tingkat gitu. Tahapan yang Atwar itu ini bertingkat-tingkat. aja perkembangan ya, perkembangan yang bertingkat-tingkat. Nah, dalam perkembangan yang bertingkat-tingkat dari nutfah kemudian alaqah. Nutfah itu ini ya, mani Ustaz ya, apa? Campuran Betul, mani. ya betul. Saripati Kemudian mani. alaqah segumpal daging, kemudian segumpal darah Ustaz ya, alaqah ya. Kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang dan daging. Tulang ya, dan daging. Tulang-tulang dan daging. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat, sebagiannya di atas sebagian yang lain, dan menjadikan bulan di dalam langit-langit ini bercahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita yang menerangi, yang yastadi'u dengannya, menerangi dengannya, bukan, para ya tadi itu maksudnya para penduduk bumi itu apa namanya mencari cahaya darinya. Nah, dan menjadikan matahari pelita yang bercahaya yang dengannya para penduduk bumi mencari cahaya dengannya. Nah, ya taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ini adalah buah dari istighfar ya. Buah dari mengucapkan astaghfirullahaladzim. Buah dari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah akan menurunkan hujan yang lebat di atas kalian. Jadi, kalau misalnya suatu daerah, misalnya kekeringan, maka penduduknya dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara manfaat istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan di atas kalian hujan yang lebat. Kemudian, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Allah akan memanjangkan kalian, maksudnya memperbanyak bagi kalian harta-harta, kemudian anak-anak, dan Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah, dan Allah jadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir airnya. Jadi istighfar ternyata bisa mendatangkan rezeki. Istighfar itu bisa mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, kalau kita beristighfar Allah akan memperbanyak harta, kemudian anak, kemudian Allah berikan kebun-kebun yang kita nikmati buah-buahannya dan keindahannya, kemudian Allah berikan kepada kita sungai yang mengalir darinya air yang bisa digunakan untuk minum atau memberi apa namanya pengairan kepada sawah dan ladang. Kemudian bisa digunakan untuk memberi minum ya binatang ternak. Ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita peroleh dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya jangan pernah lupa untuk membaca zikir pagi dan petang ya, karena di antara yang kita baca pada zikir pagi dan petang adalah kita beristighfar minimal 100 kali ya dalam sehari. Itu yang kita baca dalam zikir pagi dan petang. Ya, jadi jangan lupa luangkan waktu kita untuk membaca zikir pagi dan petang ini karena di dalamnya ya ada istighfar. Dan istighfar ini masya Allah ya kalau dibacakan setiap hari kemudian kita yakini insya Allah ya kita akan diberi kemudahan ya dalam hal kelapangan pada harta, kemudian diberikan anak-anak ya, kemudian kebun-kebun yang indah dan juga sungai-sungai yang mengalir darinya air yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya tentunya ya kita harus yakin, kemudian harus optimis ya. Harus optimis bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi apapun permasalahannya, misalnya kita terpa kekurangan rezeki ya dalam hal harta, maka kita bisa beristighfar. Kemudian misalnya pasangan suami istri qadarullah wa ma syaa fa'al ya sudah bertahun-tahun menikah belum juga dikaruniai anak, maka bisa dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena ini ayat 11 dan 12 dari surah Nuh ini menjelaskan tentang hal tersebut, tentang khasiat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya istighfar di sini adalah istighfar yang diiringi dengan penghayatan ya Bu. Jadi memang doa dan zikir itu akan berkhasiat apabila yang pertama diyakini ya, diyakini. Kemudian yang kedua dibaca dengan seksama. Jadi bukan hanya sebatas ucapan dalam lisan saja, tapi dipahami maknanya juga sambil direnungkan maknanya ya. Nah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian ya tidak takut ya terhadap kebesaran Rabb kalian? Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian atwara secara bertahap ya. Manusia itu kan tingkatannya sebagaimana yang kita baca dalam tafsir, pertama nutfah ya, berasal dari sarfati mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian daging tersebut dibungkus tulang belulang, lalu setelah itu ada daging lagi dan jadilah manusia. Ini adalah tahapan penciptaan manusia. Dan masya Allah ini menunjukkan keajaiban Al-Quran ya. Karena dunia medis saat itu belum punya peralatan yang bisa memperhatikan fase-fase hidup manusia, tapi Al-Quran menjelaskannya secara langsung. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ya bukanlah buatan manusia. Karena tidak mungkin ya Nabi Muhammad SAW ya, bisa menjelaskan perkembangan manusia sedetail itu. Ya. Sementara di Al-Quran dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian juga di hadis-hadis Rasulullah dijelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia yang ya pada zaman tersebut mustahil ada orang yang mengetahuinya. Ya, barulah ya pada masa-masa selanjutnya baru ditemukan ya alat-alat yang bisa memperhatikan proses tersebut. Ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Naam. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan ini merupakan ayat di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang meminta manusia untuk bertadabbur, untuk bertafakkur, memikirkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Jadi dalil itu enggak melulu soal dalil Qur'aniyah, tapi bisa juga dalil kauniyah. Kita melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan membaca Al-Qur'an, tapi juga dengan melihat bagaimana ya keindahan kebesaran ya makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti langit. Ya kita lihat bagaimana langit itu tegak dan kokoh di atas kita tanpa tiang. Ya ini menunjukkan apa namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ciptaannya saja sudah seindah, sudah sekokoh, sudah sesempurna ya sesempurna itu, maka bagaimana lagi yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Ya, kalau ciptaannya saja seindah itu, apalagi yang menciptakannya. Jadi dalam Islam itu yang namanya dalil bukan hanya dalil Quran, tapi juga dalil kauniyah. Kita mentadaburi, bertafakur tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam adalah agama yang tidak hanya bicara masalah wahyu, tapi juga bicara masalah sains, ya, masalah ilmu pengetahuan. Bahkan banyak sekali rahasia ilmu pengetahuan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, padahal ya pada zaman Rasulullah belum ditemukan alat-alat yang bisa menyimpulkan hal tersebut. Ya, di antaranya itu tadi. Jadi bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, kemudian ya bagaimana Allah menciptakan manusia secara bertahap, ini semua ada dalam Al-Quran. Begitupun ayat 16 ya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dan Allah telah menjadikan bulan bercahaya, dan Allah jadikan matahari sebagai pelita. Dari sini kita mengetahui bahwasannya bulan itu pada asalnya tidak memiliki cahaya. Sementara yang memiliki cahaya adalah matahari. Dan ini lagi-lagi menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dari sini kita mengetahui bahwasannya matahari adalah sumber cahaya. Sementara apa namanya bulan, kemudian bintang, dan planet-planet yang lain itu hanya memantulkan cahaya. Cahaya tidak berasal darinya, tapi berasal dari matahari. Masya Allah ya. Ilmu pengetahuan saat itu belum memungkinkan ya penemuan semacam ini. Tapi di Al-Quran jelas dikatakan bahwasannya bulan itu bercahaya. Sementara matahari siraj, sumber cahaya. Dan belakangan diketahui bahwasanya memang ternyata bintang-bintang dan planet-planet ya yang kalau malam kita lihat kelap-kelip, cahayanya bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari pantulan matahari. Itu sumber cahayanya adalah matahari. Maka di Al-Quran dikatakan waja'ala syamsa siraja, ya Allah jadikan matahari sebagai siraj, sebagai sumber cahaya, yang mana manusia itu yang mencari cahaya, memanfaatkan cahaya dari matahari tersebut. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Bu Aam mau baca Bu Aam. Nah, Ustaz, coba ya. Ya, silakan. Sampai ayat berapa, Ustaz? Sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi tumbuh-tumbuhan. Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalamnya dan Dia mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya pengeluaran. Dan Allah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan agar kalian melaluinya, darinya, jalan-jalan yang luas. Al-wawu, harfu istinafi, Allahu lafu jalalah, mubtada, ambata, fi'lan madhi, fa'ilnya kembali kepada Allah, kum sebagai maf'ulun bihi, minal ardi jar wa majrur nabata maf'ulun bihi tsani. Ini maf'ul bihi atau maf'ul mutlak? Apa? Maf'ul mutlak ya. Oh, maf'ul mutlak ya. Jadi kalau ada fi'il setelahnya ada masdarnya, ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Kemudian summa harfu 'athfin yu'idu fi'lan mudhari majhul. Kum, naibul fa'ilnya, apa ya Ustaz? Nebul fa'il. Emang Yu'aidu itu. mana yang majhul, Bu? Yu'aidu itu Dua majhul itu kan? mah Bukan ya? maklum lah. Kan Maklum ya. wazannya a'ada yu'idu. Kalau Oh ya, yu'adu dia ada. Ada ya. Di, kalau yu'idu dia normal, maklum. ini fi'al mudhari biasanya. Fi'al Yes. mudhari. Kum. Maf'ulun bihi. Fiha jarum wa majrur. Yukhriju. Fi'al mudhari. Kum. Maf'ulun bihi. Ikhrajan sebagai apa maf'ul mutlak ya Ustaz. Nah. Wallahu al-wawu harfu istinafi Allahu mubtada ja'ala fi'lun madi lakum jaru wa majrur al-arda maf'ulun bihi bisata maf'ul mutlak juga. Alamu harfu apa? Tahu saya. Tas Memukai. alamu kai ya. Tasluku harfu harfu fi'lan madhi alwawu fa'il minha jar wa majrur subulan maf'ulun bihi fi jaja na'at. Ya. Yeah. Tafsirnya wallahu ansa aslukum minal ardi ansha'a aslakum ansha'a aslakum minal ardi insya'an insya'a summa yu'idukum fil ardi ba'dal mauti wa yukhrijukum yawmal ba'thi ikhrajan muhaqqaqan. Wallahu ja'ala lakumul arda Mumahadatan. Mumahadatan kalbisata litasluku. Tak kan kaf huruf jar kalbisati. Ah, kalbisati jasna. Apa? Kalbisati. Litasluku fiha tariqan wasi'atan. Dan Allah membentuk asal kalian dari bumi. Apa komposisi komposisi Ya, kalian dari maksudnya bumi ya. tanaman-tanaman gitu. Dan Allah membentuk kalian asalnya dari bumi kemudian mengembalikan kalian kepada bumi setelah kematian dan mengeluarkan kalian pada hari berbangkit dengan pengeluaran yang pasti. Dan Allah menjadikan kalian bumi sebagai dataran yang rendah yang menghampar, hamparan dataran rendah. Agar kalian dapat melaluinya di dalamnya dalam jalan-jalan yang luas. Baik, itu ya. Ustaz. Wafiq, wa jazakillah khairan. Wafiq, barakallah, wa jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan bagi kalian dari bumi tumbuh-tumbuhan. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Kemudian ya Allah kembalikan kalian padanya dan Allah keluarkan kalian darinya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya manusia itu asalnya adalah dari tanah ya. Karena Nabi Adam alaihi salatu wasalam diciptakan dari tanah. Ya. Nah, oh afwan, tadi harusnya di sini Allah ambataku maksudnya dan Allah yang menumbuhkan kalian, maksudnya menciptakan kalian asalnya dari tanah. Bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan dari tanah. Summa yu'aidukum fiha. Kemudian Allah mengembalikan kalian padanya. Setelah Allah ciptakan manusia, dia hidup di atas muka bumi. Kemudian ketika meninggal, maka dia dikuburkan. Artinya dikembalikan ke tanah. Jadi manusia itu berasal dari tanah. Dan akan kembali menjadi tanah. Karena manusia itu ketika dikuburkan, maka jasadnya akan hancur. Ya, tinggal tersisa tulang belulangnya. Nah, wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kalian darinya. Setelah manusia dikubur, kemudian nanti pada hari kiamat, semua yang telah meninggal dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman, semuanya akan dibangkitkan kembali. Jadi manusia itu berasal dari tanah, ketika meninggal akan kembali kepada tanah, lalu kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dari tanah. Ini adalah fase kehidupan manusia. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Ya, jadi Allah menjadikan bumi itu datar. Maksud datar di sini bukan bentuknya, tapi hamparan tanah yang luas sehingga kita mudah jalan di atasnya. Litasruku minha subula fijaja, agar kalian bisa berjalan pada jalan-jalan yang luas. Ya, jadi Allah menghamparkan bumi. Tapi mana bisatot tidak berarti bahwasanya bumi itu datar, ya, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang mengatakan bumi itu datar. Yang rajih sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga ya bukti-bukti sains menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Ya. Namun ini tidak bertentangan dengan makna bisatot. Karena ya bulat di sini bukan berarti harus yang bumi itu nggak datar, ya. Jadi saking luasnya bumi maka banyak hamparan-hamparan yang memudahkan manusia untuk tinggal di situ. Bayangkan kalau misalnya seluruh bagian bumi itu adalah seperti gunung gitu. Ya, semuanya berbukit-bukit, naik turun, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu beraneka ragam kontur tanahnya. Ada yang apa namanya? Dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Ada yang berbatasan langsung dengan laut, ada yang ada danaunya, ada sungainya. Ini semua ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung ya kehidupan manusia, dan kita wajib bersyukur, ya. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah ini, atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa dengan mudah menjalani kehidupan kita di muka bumi. Dan tentu bagi seorang muslim ketika ya kita menyadari bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa, ya? Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena bagi seorang muslim, kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Yang menjadi cita-cita tertingginya bukanlah kehidupan di dunia. Karena seorang muslim, mereka menyadari bahwasanya kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Maka di dunia ini mereka berlomba-lomba mengisi hari-harinya dengan ya amalan soleh sebagai bekal menghadapi kehidupan di negeri akhir. Nah, ya, baik, kita lanjutkan ya. Tapi ini panjang juga ya. Tapi sampai sini aja kali ya. Sampai sini dulu insyaallah, karena saja terlalu panjang. Sekarang kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ah, taib ya, kalau enggak ada pertanyaan cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.